Setiapku sebisa mingkulin lorong ni keliwat beri na pancen ngelarani iso kiawi atin riko senang sumpi akan leko. Setiap hari